sebagai topiku ini pasti ada perbedaan. Nangin untuk tu senja dari alasan anggap perpecahan. Perbedaan seharusnya dari suatu keindahan. Saling jawab tangan dan saling hargai antara pertama ketuhanan yang Maha Esa. Keulian agama ragam memusuh bukan Esa magam mentoban. Jika perbedaan terlalu sulit untuk kita mengerti, cobalah sedikit paham arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika. Tapi jika perbedaan selalu menghadirkan perpecahan, cobalah saling menghargai, karena perbedaan itu ada untuk diindahkan, bukan untuk diseragamkan. Yeah.